Insyaallah kita akan membahas pada pagi hari yang berbahagia ini air musta'mal. Itu musta'mal artinya bekas. Ya. Air bekas dari berwudu atau mandi. Ya. Jadi perlu diketahui al-ma' al-musta'mal, musta'mal artinya yang telah digunakan. Ini adalah bagian ketiga insyaallah dari macam air. Sebelumnya kita punya pembahasan al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu ada empat macam dalam fikih Syafi'i. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghair makruh. Dia suci dan mensucikan dan penggunaannya tidak makruh dalam mazhab. Yaitu air yang mutlak. Air mutlak itu nanti terbagi menjadi berbagai macam. Di sini ada ma'ul bihar, air laut, air sungai, air salju, air es, air embun, dan air lainnya masih dalam keasliannya. Kedua, ma' yang tohir, mutohir, makruh. Air yang suci dan bisa mensucikan, namun penggunaannya makruh. Dan itu yang kita bahas di pekan kemarin, yang disebut ma' musyammas. Ma' musyammas yaitu air yang dipanggang di matahari dengan beberapa syarat. Yaitu syarat yang pertama, bahwasanya wadah yang digunakan ketika memanggang air tersebut di matahari, wadah tersebut terbuat dari semacam besi, tembaga, atau benda-benda lainnya, bahan-bahan lainnya, materi lainnya, yang bisa membuat atau menghasilkan bau yang tidak enak. Kemudian syarat kedua disebut ma' musyammas, yaitu di area negeri yang panasnya berlebih. Tidak termasuk Indonesia. Jadi istilah ma' musyammas dalam fikih Syafi'i, ini salah satu hal yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan tidak ada di mazhab lainnya. Yaitu istilah ma' musyammas dan dipermasalahkan. Gitu. dua syarat ini jika ada misalnya di negeri Hijaz yang di padang pasir, ya ada bejana terbuat dari tembaga kemudian ada air terjemur di matahari, maka dalam mazhab Syafi'i air ini makruh untuk dipakai. Tapi kalau misalnya dipakai pun tidak berdosa dan bisa mensucikan kita. Gitu. Ini dalam mazhab. Ya, itu sudah kita bahas pada pekan kemarin. Nah, sekarang yang ketiga dalam mazhab yaitu ada air suci namun tidak mensucikan. Tadi kan kita yang pertama sudah suci dan mensucikan dan tidak makruh, yaitu air mutlak biasa. Kemudian yang kedua suci dan mensucikan namun makruh. Tadi air musyammas yang dimataharikan. Yang ketiga air suci namun tidak mensucikan. Yang keempat nanti air yang najis. Nanti ada pembahasannya. Air yang suci secara zat suci namun tidak bisa menyucikan, kita berwudu dengannya enggak sah. Itu dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i dibagi di sini menjadi dua. Yang pertama, yang suci namun tidak menyucikan, air musta'mal, yaitu air bekas. Dan yang kedua, air yang tadinya suci dan menyucikan, mutlak namun tercampur dengan benda suci dan terpengaruh dengannya. Beda kan? Air yang tadinya bagus, masih murni, jernih, tapi kemudian tercampur dengan benda suci dan terpengaruh dengan benda suci tersebut. Baik dari segi warna, bau, atau rasa. Tapi ini pun ada batasannya yang insya Allah itu kalau yang bagian kedua dari air suci itu, insya Allah kita bahas di hari Jumat, tidak sekarang. Tapi sekarang kita bahas cuma musta'mal saja. Dan itu pun belum tentu kelar karena agak panjang. Gitu. Jadi tadi air musta'mal itu aslinya suci enggak? Suci secara zat dan asli menyucikan dalam mazhab, tetapi karena dia telah dipakai maka dia walaupun suci tidak bisa mensucikan lagi, dan itu ada batasannya dalam mazhab Syafi'i. So, di sini kita mempelajari mazhab Syafi'i, bukan mazhab lainnya. Jadi maksudnya kita konsentrasi di mazhab Syafi'i ini, dan adapun nanti kalau misal memang bertentangan atau berselisih dengan dalil asli maka kita lebih merujuk kepada dalil insyaallah taala ya. Jadi Ibrahim bukan di mazhab melainkan insyaallah di dalil baik dalil Quran, Sunnah ataupun qiyas ataupun ijma. Baik. Al-Imam Al-Mustama' qala, disini qala Abu Syuja' rahimahullah wa tahirun ghair mutahhirin. Tadi yang disebut bagian ketiga dari air dalam mazhab yaitu tahir secara zat. Zatnya itu tahir, namun dia ghairu mutahhir, tidak mensucikan selainnya dari zat-zat lainnya. Jadi dia itu transitif, atau dia itu secara zat suci, namun kesuciannya itu tidak bersifat ta'addi, yaitu tidak bersifat transitif. Tidak bisa menularkan kesucian kepada yang lainnya. Kalau air keran biasa misalnya di kolam masih suci banget ya, dan kita bersuci dengan itu mutlak. Dia secara zat suci dan kita berwudu dengannya mensucikan diri kita. Tapi kalau misalnya air teh, disebut air teh, tapi aslinya kalau air biasa masih bagus mutlak ditambahin dengan teh celup, warnanya kan ini suci nggak dia? Suci. Kalau enggak mungkin kita kena najis gara-gara itu, kesian banget kan. Udah jadi agak kuning atau merah gitu kan. Kemudian kita berwudu dengan itu. Enggak sah salatnya, kenapa? Enggak sah wudunya, kenapa? Karena walaupun kita bersuci dengan benda suci ini, yaitu air suci ini, tetapi ternyata air ini tidak bisa berpengaruh terhadap kita. Tidak berefek. Jadi dia suci namun tidak menyucikan. Itu yang disebut tahirun ghair mutahhirin dalam mazhab, dan dalam mazhab lainnya juga ada tahirun ghair mutahhirin. Nah, tahirun ghair mutahhirin terbagi menjadi dua di sini. Yang pertama ma musta'mal ya. Yang kedua ma mutaghayyir lima khalafahu min at-tahirat. Jadi ada dua macam tahir ghair mutahhir. Yang pertama air yang bekas, dan bekas ini bukan sembarang bekas. Ada batasannya dalam mazhab. Ya. Jadi misalnya bekas apa nih airnya? Misalnya air ini masih suci banget. Kemudian bekas apa? Bekas cuci muka doang. Udah kan mereka semua. Bekas cuci muka doang. Dan kemudian dikumpulkan. Nah ini walaupun bekas dipakai, dalam mazhab ini bukan disebut ma' musta'mal. Tapi dia masih dalam ma' mutlak. Jadi ma' musta'mal itu ada batasan. Jadi gak sembarangan. Nah batasan ini yang banyak dari para pelajar, ya pelajar fikih Syafi'i terutama, itu kurang memahaminya. Ya, karena ada beberapa syarat kapan air itu bisa disebut ma' musta'mal. Dan sekali dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal itu tidak bisa dipakai berwudu. Ya. Kalau kita melihat di masjid-masjid, kadang di masjid itu ada kalau misalnya orang setelah wudu kan di bawahnya dibuat aliran air. Kemudian nanti air-air ngumpul dibuat cuci kaki atau buat apa gitu kan. Biasanya dijadikan kolam atau apa gitu di bawah. Pernah ada masjid gitu pernah. Nah itu ma' musta'mal. Ma' musta'mal itu. Air-air yang di bawah itu ma' musta'mal. Ya, itu disebut ma' musta'mal. Itu yang disebut ma' musta'mal. Tapi tetap ada batasannya nanti akan kita pelajari. Wahual ma'ul musta'mal. Langsung ke kifatul akhirnya. Dikatakan di sini. Hadza huwa al-qismu ats-tsalitsu min aqsamil ma'. Ini adalah al-qism ats-tsalits, bagian ketiga min aqsamil ma', dari macam-macam air. Tadi kita tahu aqsamil ma' dalam mazhab ada berapa? Ada empat. Bagian ketiga itu yaitu tahir tapi tidak mutahhir. Wa huwa al-ma'ul musta'mal, dan dia adalah air musta'mal. Ini adalah cabang pertama dari tahir ghair mutahhir. Al-ma'ul musta'mal, dan ma' musta'mal ini fi raf'il hadatsi au izalatin najas. Air musta'mal ini ada batasannya, yaitu ketika dia telah digunakan dalam raf'il hadas, mengangkat hadas, yaitu menghilangkan hadas. Dalam wudu, wudu pertama, atau mandi junub atau haid atau nifas. Lo berarti kalau misalnya kita mandi, bukan mandi junub, bukan mandi haid, bukan mandi nifas, mandi penyegaran aja, apakah itu disebut musta'mal? Berarti tidak. Bukan musta'mal. Berarti masih tetap kesucian air ini. Ya. Baik. Au izalatin najis. Atau air musta'mal bekas dari menghilangkan najis. Dalam mazhab menghilangkan najis itu harus dengan air. Dalam mazhab Syafi'i menghilangkan najis harus dengan air. Ya, enggak boleh dengan benda lainnya. Ya, kecuali yang dimaafkan seperti istijmar dengan batu ketika cebok. Maka ini enggak apa-apa. Itu ingat. Tapi yang sahih insyaallah bahwasanya untuk menghilangkan najis tidak harus dengan air. Maksudnya di sini air mutlak ya. Tidak harus dengan air mutlak. Contoh misalnya, antum punya baju terciprat kencing kucing misalnya. Ya, kan najis kan? Nah, kemudian antum mencucinya dengan deterjen. Air deterjen. Baik. Air deterjen ini tadi kan air biasa, mutlak murni suci. Kemudian antum bubukkan dengan bubuk-bubuk deterjen, terus berubah warnanya dengan berbusa dan semacamnya. Nah sekarang hukum air ini hukumnya tahir suci benar, tapi dia mensucikan nggak? Anda mungkin nggak wudu dengan air terjen, boleh nggak? Nggak boleh, nggak menyucikan. Nah kemudian anda menghilangkan najis di baju itu dengan deterjen itu, secara hukum fikih sah nggak sebenarnya? Sah kan? Nggak mungkin. Kalau nggak sah berarti selama ini kita gimana dong? Dan kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i yang melazimkan, mengharuskan dengan air mutlak, maka enggak sah. Paham enggak di sini bedanya? Jadi yang sahih bahwasannya untuk menghilangkan najis itu tidak harus selalu dengan air mutlak, enggak harus. Antum mau menghilangkan najis dengan air teh, bisa. Dengan air deterjen, fadhal. Baik, tapi di sini kita ikut qiraahnya dulu. Itu ma' musta'mal, air yang digunakan bekas apa menghilangkan hadas. Tadi kalau misalnya wudu iseng atau mandi iseng itu bukan raf'ul hadas. Berarti air bekas sisanya itu bukan air mustamal. Au izalatin najis, atau bekas dari dipakai izalatin najis, yaitu menghilangkan najis. Misalnya di floor ini ada, di lantai ada kotoran kucing. Ya, kemudian antum siram dengan air. Maka air yang bekas dari air siraman ini semua menjadi apa? Dalam mazhab menjadi mustamal. Antum enggak boleh kemudian antum kumpulin air itu kemudian dipakai wudu, enggak boleh. Dan juga enggak masuk akal juga kalau antum melakukan itu kayak enggak ada air aja. Kalau musim hujan sekarang kan banjir di mana-mana maksudnya. Baik, tapi itu belum cukup. Idza lam yataghayyar wala zada waznuhu. Idza lam yataghayyar, kalau misalnya air tersebut belum berubah, wala zada waznuhu, dan tidak bertambah ukuran wazannya. Karena begini, kalau misalnya di masjid misalnya orang bekas wudu gitu kan, jadi air mustakmal tuh. Nah, mustakmal kemudian ke bawah, kemudian terkumpul di masjid itu air biasa kayak gitu. Sehingga melaut, sehingga orang nanti mau cuci kaki pas datang ke masjid pakai itu gitu. Nah, air itu semua mustakmal. Tidak boleh bagi seseorang dalam mazhab ini berwudu dengan air di, mengkobok dengan air yang di bawah itu bekas kaki itu. Kenapa? Karena mustakmal, bekas dari orang berwudu. Tetapi ketika air tersebut ditambahkan oleh panitia atau DKM, ya, ditambahkan sampai mencapai dua kullah, maka air tersebut tidak lagi menjadi mustakmal. Paham gak di sini? Dan kalau misalnya kita ke masjid-masjid yang ada itunya, ada air tergenangnya itu bekas air wudu, itu kan tetap seperti itu. Itu air mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh dipakai wudu, apalagi mandi junub, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi antum kalau misalnya pas malam-malam nggak ada orang gitu, pengen mandi junub di situ, terus tenggelamin diri di bawah itu, nggak bisa, mustakmal. Kecuali kalau antum tambahin kadar air itu sampai banyak lah, kita banyak gitu. Mungkin sampai berubah, mungkin warnanya sampai menjadi jernih, kinclong lagi, maka antum baru dibolehkan untuk mandi junub di situ. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, yang ujung-ujungnya kita ngomong mak mustakmal panjang lebar nanti, ujung-ujungnya kita bilang mak mustakmal tetap suci dan menyucikan. Iya, ini anak kasih tahu aja dari sekarang. Dari nanti kita capek, ngobrol lama gitu, ujung-ujungnya, ya ujung-ujungnya nggak kita pakai. Tapi ini untuk pengetahuan mazhab, karena ini suatu kepentingan, karena kita sekarang ya berada di negeri yang bermazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya kita nanti misalnya untuk antum bicara kepada misalnya teman-teman aswaja atau yang semisalnya gitu, antum nggak bakal didengar kalau antum pakai mazhab Hambali. Berkata Syekhul Islam Ibnu apa itu gitu kan, antum yang didengar dalam kisah akhir kayak gini, oh dengar mereka. Ini apalagi teman-teman dari aswaja ini, mereka masya Allah ikhtiram dengan ulama mazhab itu tinggi, bahkan terkadang ikhtiramnya berlebihan sampai hulu gitu kan, melebihi dari kadarnya kadang-kadang kan. Nah jadi ya suatu hal yang penting untuk kita belajar mazhab Syafi'i sama-sama ya. Ayo, sama-sama. Jadi tadi itu ya, oleh zada waznu wa huwa tahirun, dan dia tahir. Syukran, jazakallah khairan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa tahirun, dan dia itu tahir, suci. Ya. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil, di sini ada dalilnya, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai illa ma ghayyara ta'amahu aw rihahu wa fi ibn majah fa'niyaha mati aw launahu wa huwa dha'if. Kemudian di sini Imam Taqir al-Hisni rahimahullah menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai. Ini kaidah juga dari Nabi SAW. Khalaqallahu al-ma. Allah Ta'ala menciptakan air. Menciptakannya itu dengan bersifat atau dalam keadaan pasti tahur. Asal dari air itu mensucikan. Tahur itu maknanya adalah suci dan menyucikan. La yunajjisu syai, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun. Maksudnya tidak akan dihukumi najis atau tidak berubah statusnya illa kecuali ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Kecuali apa yang mengubah ta'am artinya rasa, aw rihahu, rih, bau, wafi bin Majah dan riwayat Ibn Majah, aw launahu, atau warnanya, wahuwa du'if, dikatakan oleh Imam Al-Hizmi, pengarang kitab ini, wahuwa, yaitu perkataan aw launahu, itu sanadnya du'if untuk hadis Ibn Majah yang ini. Tetapi, kalau misalnya kita kembali kepada perkataan para ulama muhaddisin, kalimat illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu itu pun para ulama, para ahli hadis menduaikan hadis yang ada kalimat illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu aw launahu, semuanya du'if. Adapun kalimat khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjis syai', itu hadisnya itu sahih, yang ini kalimat khalaqallahu, jadi setengah ini setengah sahih, setengahnya du'if. Yang sahih itu bagian pertamanya, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai', itu mengambil juga dari hadis Budu'ah, bir Budu'ah, yaitu sumur Budu'ah. Itu Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', itu hadisnya sahih. Jadi illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu aw lanahu, semuanya du'if. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, memang yang ini dhaif, setengah ini, setengah terakhir. Tetapi para ulama bersepakat untuk mengamalkannya. Ya, jadi ketika baik ini hadis dhaif, enggak dipakai di hukum. Tapi ketika ulama bersepakat itu berarti menjadi ijma, dan ijma itu adalah dalil. Ya, dalil yang ketiga setelah Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas. Sehingga tinjauan ta'am rasa, tinjauan bau dan tinjauan warna itu semua tinjauan yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab para ulama kaum muslimin. Sehingga bisa jadi air tadinya bagus mutlak berubah statusnya menjadi suci biasa atau najis disebabkan ada perubahan warna, rasa atau bau. Oke. Jadi itu dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Hizmi di sini. Tetapi dalil ini enggak kena dengan, maksudnya dalil ini tidak cocok untuk menghukumi ma' musta'mal sebagai ma' yang tidak suci, yang tidak menyucikan. Enggak. Ma' musta'mal di sini, air yang bekas dipakai itu kan tidak mesti rasanya berubah. Ya enggak. Tidak mesti baunya berubah. Tidak mesti warnanya berubah, ya enggak? Antum ketika antum berwudu atau mandi junub, antum lihat ketika sampai sekarang besan airnya. Air enggak ada perubahan, sama seperti aslinya, ya enggak? Nah, jadi wallahu ta'ala alam dan rahimahullah ta'ala bagi Syekh Taqiyuddin Al-Hizmi, dalil ini kurang tepat untuk menghukumi tidak bisanya mak musta'mal untuk dipakai bersuci. Baik, kita langsungkan. Ini dalil mereka, dalil mazhab Syafi'i. Kita teruskan, wa hal huwa tahurun yarfa'u al-hadath wa yuzilu an-najas aidan? Apakah air musta'mal itu juga tahur, suci dan menyucikan, yang yarfa'u al-hadath, bisa kita pakai untuk menghilangkan hadath, untuk wudu dan mandi junub. Wa yuzilu najis aidan, dan menghilangkan najis aidan, fihi khilaf, ini ya, di dalam permasalahan air ma' musta'mal itu ada khilaf, perselisihan pendapat di antara ulama kaum muslimin. Ya, wal mazhab, al mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, annahu ghairu tahur. Ini ingat bahwasanya yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwasanya air musta'mal itu ghairu tahur. Apa artinya? Tidak, bukan tidak suci. tidak menyucikan. Karena aku bilang tidak suci berarti najis dong, enggak najis. Dia suci. Ya. Berarti konsekuensi kalau misalnya dia suci, kita boleh mandi biasa dengan air mustakmal. Bukan mandi jeruk ya. Ya, kita boleh mandi biasa, mau mandi nyegerin diri dengan air mustakmal. Boleh. Karena suci. Tapi kan kalau misalnya mandi dengan air najis baru enggak boleh. Ya kan? Nah, ini suci dia. Kita juga boleh minum dengan air mustakmal, boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Minum dengan air mustakmal. Tapi masalahnya kalau misalnya minum bekas Pak Kiai wudu misalnya, air mustakmal kan suci enggak? Suci. Tapi kalau misalnya kita minum karena bertabaruk itu yang masalah. Itu di situ masalahnya bukan masalah suci atau enggaknya. Masalah tabaruknya ini nih, gitu loh. Ntar kegeeran kiai ya kan. Jadi mazhab annahu ghairu tahur. Bahwasanya air mustakmal ini tidak menyucikan, enggak. Kenapa? Nah, ilatnya, dalilnya ini dalil akli, namanya dalil akal, ya. Dan ini dalil yang bagus sebenarnya untuk menguat. Bahkan yang dalil berikut ini lebih kena dibandingkan dalil dari hadis tadi. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din ma kanu yajma'unahu liyatawadda'u bihi thaniyan walau kana dhalika sa'iran la fa'aluhu. Apa dalilnya? Karena para sahabat ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din, ma'a bersama dengan shiddah, kerasnya, kuatnya i'tina'ihim bid-din. I'tina' artinya ihtimam, yaitu perhatian mereka itu kuat banget dengan agama. Ya, bagi tengah masa bersuci dan sholat, maka nu yajma'unahu liyatawaddu bihi tsaniyan. Tidaklah mereka itu mengumpulkan air mustakmal untuk mereka berwudu dengan air mustakmal itu untuk kedua kalinya. Padahal kalau logikanya mereka hidup di padang pasir kan. Air tuh enggak banyak. Ya. Kenapa kok setelah wudu malah dikumpulkan sekalian? Ya kan? Dikumpulkan lagi air, kemudian mereka pakai lagi. Itu dalil-dalil nalar. Dalil nalar dipakai. Dalil akli. Jadi sahabat, mereka benar-benar semangat dalam beragama. Ya. Kalau misalnya kurang air, harus cari air. Ya. Tapi bersamaan dengan semangatnya itu, kok ketika setelah wudu, setelah mandi dari hadis akbar, kok mereka tidak mengumpulkan air yang bekas itu, bekas mandi atau bekas wudu, tapi malah dijamin aja. Nah di sini dikatakan, walau kana dzalika sa'iran la fa'aluhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak di dalam? Iya. Walau kana dzalika sa'iran la fa'aluhu. Seandainya itu adalah sa'ir, yaitu benar, sa'ir itu benar, la fa'aluhu, maka mereka akan bersemangat. Dari kemarin mau dalulin kata bapak udah bisa pakai ekusnya. Ini terakhir. Walau kana dzalika sa'iran la fa'aluhu. Seandainya itu benar, seandainya bagus itu, apa mustakmal, seandainya itu mensucikan, pasti mereka bakal mengumpulkan, mengamalkan itu. Nah, ini dalil apa ya? Dalil akli. Ya. Yang juga kadang kalau misalnya kita bilang, seandainya itu bagus, pasti sahabat melakukannya itu. Iya. Ya, ini dalil yang lebih kuat dibandingkan pendalilan dengan hadis yang tadi. Ya. Baik, itu tadi dari mazhab. Baik, kemudian diteruskan apa? Qul واختلف الأصحاب في علة في منع استعماله ثانيا فالصحيح أنه تأدى به فرض وقيل لأنه تأدى به عبادة. طيب نمشي في اللغة. ini supaya paham ini nas seperti ini harus paham karena ini perlu konsentrasi lebih ya. واختلف الأصحاب dan أصحاب الشافعية yaitu para ulama madzhab Syafi'i beristilah. Syafi'i ini kita sudah tahu madzhab Syafi'i resminya mu'tamad air mustamal tidak menyucikan. Baik. Ya, sekarang para ulama madzhab mereka berusaha merumuskan apa ilat. Ilat itu kausalitasnya. Sebabnya, sebab larangan, yaitu atau sebab hukum. Misal, apa sebabnya seseorang dilarang mengatakan uf kepada orang tuanya? Ilatnya apa? Karena uf, gitu aja para orang tua itu sudah merupakan itu sudah menyakiti hati orang tua. Jadi illat atau sebab pelarangan kata uf terhadap orang tua adalah menyakiti hati orang tua. Itu illat kami. Illat itu apa? Sebab adanya hukum. Ya. Baik. Nah, sekarang dalam mazhab dikatakan ma'mus ta'amal itu tidak bisa menyucikan. Berarti kan enggak boleh kita memakai ma'mus ta'amal untuk berwudu atau mandi junub atau mandi haid dan sebagainya. Berarti ini adalah hukum pelarangan air mustamal untuk dijadikan media bersuci. Pelarangan ini membutuhkan ilat. Sebabnya apa nih? Kok dilarang? Nah, gitu. Apa alasannya? Ya tentu tadi ada dalilnya. Tetapi alasan nalarnya itu apa? Kok bisa? Apakah ini sesuatu yang bisa ditangkap alasannya? Bisa ternyata. Maka para ulama mazhab Syafi'i mereka meracik dan berusaha merumuskan apa sih atau sebabnya atau mengapa air mustamal dilarang. Ya, bukan secara dari Quran Sunnah, bukan, tapi secara ilat nalarnya apa. Maka fi illati man'i isti'malihi tsaniyan. Para ulama mazhab mereka berselisih pendapat tentang ilat sebab pelarangan menggunakan air mustamal untuk kedua kalinya. Fas-sahihu, nah di sini lihat ketika ada lafal as-sahih yaitu Imam Al-Hisni di sini mengatakan yang sahih dari perselisihan ini adalah yang ini. Annahu ta'adda bihi fard. Bahwasanya air mustamal itu dilarang untuk media bersuci karena ta'adda bihi fard, karena telah ditunaikan dengannya kefarduan, kewajiban. Jadi kalau sesuatu itu sudah digunakan untuk hal yang wajib, maka bekasnya itu tidak bisa lagi digunakan. Ini hitungan matematis gitu loh, katanya. Kalau sudah digunakan untuk sesuatu yang wajib, maka udah dia bubar, nggak bisa digunakan lagi. Itu yang pertama, dan itu yang dipilih oleh Imam Al-Hisni sini. Waqila, dan dikatakan li'annahu ta'adda bihi ibadah, karena air mustamal itu tadinya telah dipakai untuk ibadah. Jadi tadi yang pertama ilasnya apa? Para ulama bersisi ada yang berpendapat karena air mustamal itu bekas digunakan kewajiban. Maka karena sudah digunakan sebagai sesuatu yang wajib, maka kita enggak boleh menggunakan lagi. Yang kedua, dari perselisihan pendapat ulama, bahwasanya air mustamal itu telah digunakan untuk ibadah. Maka karena telah digunakan untuk ibadah, maka kita enggak boleh lagi menggunakannya untuk ibadah lainnya. Karena sudah digunakan untuk ibadah. Jadi ada fardu, ada ibadah. Ibadah lebih umum daripada fardu. Fardu artinya kewajiban, baik keharusan. Ya, baik keharusan. Ibarat kata kalau misalnya kita sudah melaksanakan sesuatu yang harus, maka kita enggak boleh lagi kita melakukan itu lagi. Gitu. Ya. Atau ya seperti itu. Jadi ada dua tadi, kalau misalnya ditanya, kenapa dalam mazhab Syafi'i air musta'mal dilarang untuk digunakan mandi bersuci? Oh, itu para ulama mazhab Syafi'i sendiri berselisih pendapat tentang mengapanya. Ada yang mengatakan, oh karena air musta'mal telah dipakai sebagai kewajiban tadinya. Maka karena sudah dipakai untuk kewajiban, maka enggak usah dipakai lagi untuk apa-apa. Udah, nonaktifkan saja. Kemudian yang kedua, karena air musta'mal itu telah dipakai untuk ibadah, maka karena sudah dipakai untuk ibadah, apa sudah selesai. Baik ya. Jadi itu dua. Nanti ada konsekuensinya. Ya, dari dua ilat ini ada konsekuensi masing-masing. Kalau misalnya antum berpendapat, oh ini ilatnya karena dipakai kewajiban, ada konsekuensinya nanti terus nanti ada cabang-cabang kasus. Yang sebelah sini bilang, oh ini bukan karena kewajiban, tapi karena segala sesuatu yang telah digunakan untuk ibadah, maka tidak bisa digunakan lagi untuk ibadah berikutnya. Nah, nanti ada konsekuensinya. Nah, yang itu akan kita baca insyaAllah setelah ini. Baik, kita berdoa. Wa tazharu. Matazharu fa'idatul ilati fi suratain. Al-ula, fi ma'il ustu'mila. نفس الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال مسنونة وماء الغسلة الثانية والثالثة فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتعد به فرض وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تعد به عبادة ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتعد به فرض ولا هي مشروعة والغسلة الأولى غير طهور على العلتين غير طهور على العلتين لتأدي الفرض والعبادة dinaikan. Baik, bismillah. Tadi ingat ada dua kemungkinan ilat mengapa air musta'mal dilarang untuk yang kedua kalinya. Ada yang mengatakan karena sudah dipakai farduan, kewajiban. Yang kedua karena dipakai ibadah. Ini persisian ulama mazhab. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Nah, masing-masing perkataan ada konsekuensinya. Nah, saya lihat di sini. وتظهر فائدة الخلاف في صورتين dan muncullah faedah dari khilaf tadi, dari perselisihan berapa tadi, ada faedahnya dalam dua gambaran. Yang pertama, dari beberapa kasus ini, dua kasus global. في ماء استعمل في نفل الطهارة. Perhatikan, di air ya, yang ustu'mila yang digunakan fi nafli taharah dalam taharah, dalam bersuci yang bersifat sunnah. Ada kita tahu bersuci yang bersifat wajib, ada bersuci yang bersifat sunnah. Bersuci yang bersifat wajib seperti udah azan kita masih dalam berhadas, ya kita harus wudu kan, itu wajib itu. Nah, ada juga yang bersifat sunnah. Antum misalnya ajian kayak meremlek, wudu lah. Wudu di sini gak wajib. Dan antum bukan dalam keadaan berhadas, enggak. Tapi dalam keadaan suci, namun pengen mentajwid wudu namanya, yaitu memperbarui wudu supaya segar. Ini wudu gak wajib. Sunnah. Ya. Tapi ibadah bukan? Ibadah. Fardu bukan? Bukan fardu. Baik. Berarti ini. Di air yang ustu'mila fi nafli taharah, dalam bersuci yang bersifat sunnah. Contoh pertama. seperti tajdidil wudu, memperbaharui wudu. Antum dalam keadaan enggak berhadas, dalam keadaan suci. Ya. Kemudian lemes, wudu aja biar segar. Sunnah. Ya. Sunnah itu kan. Nah, atau dalam keadaan marah. Sunnahnya apa? Wudu aja sekalian. Nah, sunnah semua ini. Bukan berhadas. Bukan menghilangkan hadas. Tadi kan air mustamal karena menghilangkan hadas. Ini bukan karena menghilangkan hadas. Baik. Wudu ya. Sunnah, wudu sunnah. Nah, wudu sunnah ini kan bukan wajib. Bukan untuk merofa' al-hadas. Bukan untuk menghilangkan hadas. Tapi untuk menunaikan sunnah semata. Tadi lihat ada perselisihan pendapat di antara ulama ilatnya, Pak. Yang pertama ada yang mengatakan, oh ini karena fardu. Yang kedua mengatakan, oh ini karena ibadah. Dan Imam Al-Hisni mengatakan, yang sahih adalah ilatnya ini karena fardu. Bagi yang ulama mengatakan karena fardu, ya tentu mungkin bilang karena fardu misalnya. Ini ibadah fardu bukan? Memperbaharui wudu? Bukan. Berarti air bekas dari seluruh wudunya itu enggak dikategorikan sebagai mau musta'mal. Paham enggak? Bagi antum. Kenapa? Karena antum bilang air musta'mal dilarang untuk bersuci dengannya karena ilatnya adalah menunaikan fardu. Udah selesai fardunya, maka enggak boleh lagi pakai. Tapi kan yang tadi kita lakukan itu wudu bukan wudu fardu. Wudu sunnah. Maka air yang merembes dari wudu sunnah, maka dia bukan musta'mal. Paham gak? Paham. Alhamdulillah. Baik. Itu bagi yang berpendapat ilatnya karena fardu. Karena wajib. Nah, antum yang berpendapat ilatnya bukan karena fardu semata, tapi karena ibadah. Nah, sekarang kita lihat. Memperbaharui wudu seperti ini ibadah bukan? Ibadah. Berarti hasil dari itu airnya musta'mal. Tetapi musta'malnya di mana? Untuk bagian yang pertama saja. Nah, cuci yang pertama. Antum cuci muka berapa kali biasanya? Kalau misalnya wudu. Setelah kumur-kumur ya. Tiga kan? Yang wajib dalam wudu itu cucian ke satu kan? Dua dan tiga sunnah. Yang keempat bukan sunnah, bukan wajib. Nggak boleh bid'ah. Ya. Baik, berarti yang musta'mal bagi antum itu memang ibadah sunnah ya, tapi yang musta'mal bagi antum air yang terlepas dari wudu, dari cucian yang pertama. Ribet ya? Hah? Tapi kan hitungannya paham gak disini? Tapi itu maksudnya kayak gini. Makanya banyak orang yang gagal paham. Ini seperti ini sebenarnya. Bahkan yang mengatakan ilatnya adalah ibadah sendiri, itu pun ada batasannya. Yaitu apa? Di awal, yaitu di pencucian tangan awal, cuci muka awal, cuci kaki awal. Adapun yang kedua, ataupun yang kedua, atau yang kedua, ini dan yang ketiga, itu bukan air musta'mal. Ini benar kan? Emang kayak gitu? Oke, ini tajidin wudu. Kemudian ada tadi yang kedua, contoh kedua, al-arsal al-masnunah. Mandi yang bukan mandi wajib. Nah, contoh arsal masnunah apa? Ya, mandi penyegaran aja. Maka bekas antum mandi kan itu kan, arsal al-masnunah, antum mandi penyegaran itu kan tidak menghilangkan hadas kan? Tidak menghilangkan hadas. Berarti airnya musta'mal enggak? Enggak musta'mal. Bagi yang mengatakan, apa? Ilatnya ini fardu. Adapun yang mengatakan ilatnya adalah ibadah, nah bisa menjadi musta'mal. Karena mandi sunnah itu ibadah. Misalnya mandi sunnah bagi yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah. Ya, mandi Jumat mengatakan itu sunnah. Berarti air bekas mandi Jumat, bagi yang mengatakan fardu ilatnya, maka ini bukan musta'mal. Bagi yang mengatakan ilatnya ibadah, ini bisa menjadi musta'mal. Nah, kemudian air cucian kedua dan ketiga tadi anda bilang air cucian kedua dan ketiga ya baik itu terus panjang berangkat nanti ya. Fa'ala sahih atas pendapat yang sahih yang dipilih oleh Imam Al-Hizmi tadi, yaitu bahwa sahihnya adalah fardu yakunul ma'a tahuran. Jadi air bekas-bekas tadi itu semuanya suci dan menyucikan. Kenapa? Li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Karena air yang bekas tadi itu bukan untuk menunaikan suatu kefarduan. Air tadi memperbarui wudu itu bukan fardu. Ya. Cucian kedua dan ketiga bukan fardu. Mandi sunnah bukan fardu, ya. Itu yang pertama. Wa 'ala dha'if, dan atas pendapat yang lemah, yaitu bahwasanya sebab atau ilatnya pelarangan itu karena ibadah bukan karena fardu, maka la yakul tahuran. Maka air-air tadi itu tidak tahur. Ya, tidak tahur. Ya, bahkan bagi yang berpendapat ini bisa jadi, ya. Bisa jadi air kedua dan ketiga, bisa jadi mungkin saja mereka akan berpendapat itu tidak bisa dipakai lagi walaupun sunnah karena ibadah. Tapi ini pendapat yang lemah. Wala khilafa, dan tiada perselisihan pendapat, anna ma'a rabi'ati tahurun, bahwasanya air yang keempat itu suci dan menyucikan. Air yang keempat apa maksudnya? Antum wudu cium kan berapa kali? Tiga kan? Enggak boleh keempat. Ya. Yang keempat, air sisanya, bekasnya itu, semua ulama mazhab sepakat itu tetap tahur. Kenapa? Karena itu air yang keempat itu, cuci yang keempat itu enggak sah. Bukan ibadah. Malah bid'ah jadinya. Berarti air bekas bid'ah, ya. Ya baik gitu ya. Wala khilafa anna ma'a rabi'ati tahur. Kenapa? Li'annahu lam yata'adda bihi fard wala hiya mashru'ah. Karena air yang keempat itu bukan untuk menunaikan kewajiban dan juga tidak ada syariatnya. Wal ghuslatul ula, ghuslah yang pertama, ghairu tahurin 'ala al-'illatain. Tidak menyucikan. Ala berdasarkan dua illat, dua sebab. Apa illat atau sebabnya? Lita'addil fardhi wal ibadati bima'iha. Karena menunaikan pertama kefarduan dan yang kedua menunaikan ibadah dengan ayat tersebut. Paham sih? Hah? Oh, insyaallah antum ini salah satu, masyaallah kalau antum udah paham ini alhamdulillah. Seperti mazhab Syafi'i sedikit demi sedikit udah antum pahami, ya. Karena bahkan enggak semua yang belajar fikih Syafi'i rela memahami hal seperti ini. Ya. Ini Kifatul Akhyar, kitab yang menengah alhamdulillah dan penting insyaallah. Jadi kalau antum bisa memahami Kifatul Akhyar dengan baik, antum memahami mazhab insyaallah sangat bagus insyaallah. Walaupun masih belum, ya. Karena masih banyak kitab-kitab lainnya. Baik, kemudian As-Surah Ats-Tsaniyah. As-Surah Ats-Tsaniyah antum bisa baca satu-satunya. Jangan nuduh-nuduh temannya. As-Surah Ats-Tsaniyah. As-Surah Ats-Tsaniyah. Al-ma'u alladhi istasalat bihi al-kitabiyyatu an haydi litahalla li zawjiha an haydin lituhilla lizawjiha al-muslimin al-muslimu hal huwa tahur. Atau tadi litahilla lizawjiha, boleh litahilla lizawjiha al-muslim lizawjiha al-muslimi hal huwa tahur. Ya, terusin. Yan bani ala anha law aslamat hal yalzamuha i'adatul husna. I'adatul husna. I'adatul husna. Wa fihi khilafun. Inna qulna la yalzamuha fa huwa ghairu tahur. Wa in wa in qulna yalzamuha fi adatul husli wa huwa sahih fa fil ma'u ladhi fa fil ma'i ladhi istamalathu halal halal halal kufri kufri wajhani mabniyani ala illatain in kunna innal illata ta'addi al fard fal ma'u ghayru tahuru ghayru tahuri wa in kunna innal illata ta'addi al ibadati fa huwa tahur li annal kafirata laisat man ahlal ibadah min ahlil ibadah. Baik, jazakallah khair. As-surah tsaniyah, gambaran kedua, faedah tamarah dari khilaf tadi. الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن حيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور؟ Air الذي yang اغتسلت به الكتابية yang mandi dengannya seorang wanita ahli kitab. Jadi perempuan ahli kitab boleh dia boleh dinikahi oleh seorang muslim. Perempuan ahli kitab Yahudi Nasrani boleh dinikahi dengan seorang muslim. Walaupun sebenarnya jangan. Ya, baik, kitabiah ini wanita ahli kitab, misalnya di sini wanita Kristen lah, ya, wanita Kristen ini mandi an haidin, mandi karena haid. Ya, ada yang tahu di syariat mereka ada nggak mandi haid? Hah? Ada yang pernah coba jadi Kristen di sini dulu? Misalnya mandi karena haid, baik. Tapi ini tetap wajib dalam Islam, maksudnya. Kita misalnya kita punya istri Kristen, maka harus kita wajibkan dia mandi haid setelah haidnya, ya tetap mandi. Enggak tahu dia agamanya itu atau enggak ada atau enggak, tapi dia harus ikut dengan ajaran Islam untuk mandi haid ini. Nah jadi ketika dia mandi dari haid, nah, selesai haid, kan ya kita enggak boleh menjimainya, ya sebelum mandinya di sini, harus mandi dulu baru boleh kita jimai. Litahilla li zawjiha al-muslim, agar halal untuk zaujnya yang muslim, ya. Dan misalnya kita punya istri Kristen, ya, kemudian dia haid dan selesai haidnya kita suruh dia mandi supaya kita bisa menjimainya untuk halal. Hal huwa tahur, apakah air bekas mandinya dia itu suci dan menyucikan? Nah, hal kayak gini siapa juga dari kita yang terpikir mengumpulin air bekas mandi seorang Kristen. Tapi ini hukum fikih, ya. Apakah air bekas mandi istri kita yang Kristen itu suci dan menjijikan? Maksudnya, apakah itu menjadi air musta'mal atau masih tetap dalam air aslinya? Ya itu. Nah, yanbani 'ala annaha law aslamat hal yalzamuha i'adatul ghusli wa fihi khilaf. Tadi permasalahan tadi, kasus tadi, itu nyambung dengan kasus berikutnya nih, kasus ada lagi. Yang bani itu berdasarkan atas misalnya, annaha law aslamat. Misalnya, istri kita yang Kristen itu masuk Islam. Ya ini ada lagi pertanyaan baru lagi nih. Belum jawab, langsung ditanya lagi. Masuk Islam. Hal yalzamuha i'adatul ghusl. Apakah dia lazimkan, diwajibkan bagi wanita ini mengulangi mandi? Maksudnya, orang kalau baru masuk Islam, apakah harus mandi atau enggak? Orang baru masuk Islam, harus mandi atau enggak? Ya, karena kan ketika dia belum Muslim, ya dia junub, dia ngapain gitu kan? Kalaupun dia mandi, ya kan? Mandinya kan tetap aja niatnya bukan lillahi ta'ala secara ikhlas tauhid lo. Nah itu permasalahan. Wa fihi khilaf, dalam masalah ini khilaf. In qulna, jika kita katakan la yalzamuha, bahwasanya dia tidak harus ulang mandi setelah masuk Islam, fahuwa ghairu tahur, maka air tersebut bekas mandinya itu ketika dia selesai haid itu tidak menjadikan dia mustahmal. Paham gak? Contoh gini nih, kita istri kita apa? Ester, salah satu istri kita sekalian. Nah kemudian dia haid, selesai haid, kita lazimkan kamu harus gendo, kamu harus mandi junub, mandi haid. Baik, dia mandi haid, kan kita wajibkan nih, karena dalam syariat Islam wajib. Nah, kemudian masalah airnya mustahmal atau tidak, itu kita lihat. Tiba-tiba dia mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Baik, masuk Islam. Nah, wanita yang baru masuk Islam ini, istri kita ini, apakah diwajibkan atasnya mengulangi mandi atau tidak? Kalau misalnya kita bilang, oh, kamu gak harus mandi, karena yang tadi udah cukup dia, telah menunaikan kewajiban kamu. Maka berarti air yang tadi itu hukumnya ghair tahur, hukumnya mustamal. Kenapa? Karena mandi haidnya itu berarti mu'tabar dalam Islam. Paham gak dikira? Kemana pikirannya kesalahan bingung gitu? Ya gitu. Kalau misalnya kita bilang, dia masuk Islam kan? Kamu gak usah ngulangin mandi kamu. Karena mandi yang tadi, mandi junub kamu, mandi haid kamu, itu mu'tabar dalam Islam. Berarti air dari mandi haid yang tadi itu menjadi mustahmal dalam mazhab. Dalam pendapat ini. Mustahmal berarti enggak boleh dipakai lagi air itu. Ah, paham mungkin. Ini halnya sebenarnya enggak mungkin terjadi juga, tapi ilmiahnya seperti ini gitu. Ya. Baik. Wa in qulna, dan jika kita katakan yalzamuha i'adatul ghusli wa huwa sahih, dan jika misalnya kita katakan setelah dia masuk Islam, tadi udah mandi haid kan, masuk Islam sekarang, itu masuk Islam mas, oke, kamu harus mandi dulu, ngulangi mandi yang tadi, dan itu yang sahih, yaitu yang dipilih oleh Imam Hakim ini, maka baru di sini ada cabang lagi. Maka air yang tadi dipakai junub, dipakai mandi haid tadi, karena harus diulangi lagi kan, dan itu yang benar dalam mazhab. Berarti air yang tadi itu hukumnya itu dikembalikan kepada ilat yang tadi dua itu. Fa fil ma'i alladhi ista'malathu halal kufri wajhani, dan terhadap atau tentang air yang tadi telah dia gunakan ketika masih kafir. Kata dia kan pas mandi haid masih kafir kan? Masih kafir. Itu ada dua pendapat. Ini airnya ini yang waktu dia masih kafir. Itu kan mandinya kan otomatis mandinya itu mandi apa nih? Mandi abis haid. Apakah itu mu'tabar dalam Islam? Nah itu tergantung dari tinjauan ilat kita. Dari tinjauan ilat ada dua perselisihan ulama. Ada yang meninjau ilat ini karena menunaikan wajib sehingga air tersebut menjadi hilang, enggak boleh pakai lagi. Ada yang menganggap ilatnya adalah ibadah. Nah, lihat. In qulna, kalau misalnya kita mengikuti pendapat innal illata ta'dil fard, yang tadi yang kedua misalnya, bahwa ilat itu pelarangan air mustamal dipakai lagi itu karena telah menunaikan kewajiban, maka al-ma'u ghairu tahur, maka air itu tidak menyucikan lagi. Kenapa? karena perempuan ini telah melaksanakan kewajiban enggak? Tapi ibadah bukan? Bukan. Nah, ini tadi jadi perempuan itu pas tadi mandi haid itu telah melaksanakan kewajiban namun bukan merupakan ibadah karena tidak ada ibadah bagi orang kafir. Tapi tetap itu kewajiban baginya. Maksudnya kewajiban ritual itu, ritual. Maka kalau antum ini pendapat antuman ilatnya itu ta'addi al-fard. Mana ini kewajiban. Maka ini adalah kewajiban. Walaupun bukan ibadah, kewajiban tetap ya. Maka airnya menjadi air musta'mal dan enggak bisa dipakai lagi. Ya. Nah, wa in qulna dan kalau kita bilang innal illata ta'addi al-ibadah, ilatnya itu adalah menunaikan ibadah, maka dia menjadi apa? Tahur. Menjadi suci dan menyucikan. Karena nah, karena kalau ilatnya ibadah, maka air itu menjadi suci enggak? Suci menyucikan enggak? Nah, air bekas mandi haid tadi. Antum yang tadi bilang, oh ilatnya itu ibadah. Baru boleh dikatakan mustakmal, kalau misalnya itu ibadah. Tadi airnya suci menyucikan enggak mati? Masih sini, karena apa? Karena yang dilakukan oleh wanita itu bukan ibadah, walaupun kewajiban. Li'annal kafirata laisat min ahli ibadah. Karena perempuan kafir itu, waktu masih kafirnya itu bukan termasuk dari orang yang beribadah. Paham di sini? Antum roja'a aja di rumah. Ini padahal ujung-ujungnya kita gak bakal pakai ini, tapi masalah antum kok sering-sering melakukan hal seperti ini, maksudnya membaca warisan ulama seperti ini, itu sharpening banget untuk otak dan insya Allah experience untuk belajar ilmu syar'inya lebih terangkat naik. Jadi inilah fikih itu. Jadi fikih itu bukan sembarang selesai antum hukum ini selesai bid'ah selesai udah dan sebagainya tanpa antum mengetahui mengapa gitu. Jadi harus mengetahui juga atau layak mengetahui juga tentang sebab-sebab mengapa dihukumi seperti ini, mengapa begitu. Nah, kalau misalnya yang dipilih oleh pengarang kitab Kifayatul Akhyar, apa ilatnya? Farudnya. Berarti air tadi bekas haidnya perempuan, bekas mandi haidnya perempuan kafir itu dihukumi mustamal karena melakukan kewajiban walaupun bukan ibadah. Gitu ya. Oke. Jadi persilangan-persilangannya seperti itu. Baik, coba anda baca sebentar. Wa'alam dan ketahuilah anna zawjatal majnunah. Bahwasanya zawjah majnunah. Apa artinya? Istri yang gila. Ini kasus ini. Jadi antum nanti enggak tahu gitu kan ada orang curhat maka istri saya itu udah gila gimana gitu kan. Istri yang gila namun mengalami haid. Iza hadat. Istrinya ini gilanya ini bukan gila. Karena apa? Gila beneran gitu kan. Gilanya karena stres, depresi, kemudian kacau pikirannya atau kesurupan dan semacamnya. Ini bukan gila karena melakukan sesuatu yang gila seperti beneran genteng atau masang antena, itu beda. Nah, perempuan atau zaujah istri yang gila, hilang akalnya, iza hadat jika dia haid. Nah, kemudian wa ghassalaha zaujuha. Dan suaminya yang memandikan dia. Seperti ini, yang memandikan dia itu suaminya. Hukum zaujah itu kembali ke hukum kafirah yang tadi. Ya. Hukum kafirah yang tadi. Ingat yang tadi yang mandi haid itu. Gimana hukumnya? Kan dimandikan karena darurat. Dimandikan ya selesai istri yang gila ini selesai haid kita mandikan. Baik. Itu kewajiban bukan? Kewajiban. Ibadah bukan? Bukan. Karena orang yang gila diangkat rufi'ah. Enggak bisa. Rufi'ah itu alam alim majnun. Gitu kan. Orang yang majnun hilang akalnya. Diangkat pena darinya. Jadi enggak ada. Enggak ada nafas ibadah baginya. Tapi wajib enggak? Wajib. Nah kalau misalnya kita ilatnya pakai yang wajib. Maka air bekas mandinya dia itu musta'mal. Kalau kita memakai ibadah ilatnya, maka ini bukan ibadah. Berarti airnya bukan mustakmal. Paham sini? Jadi mazhab Syafi'i seperti itu. Rumit, ya rumit. Kita pakai ini enggak? Ternyata enggak pakai. Ya tapi ini untuk pengetahuan besar ya. Insya Allah itu modal antum ya, insya Allah. Untuk menghadapi teman-teman dari kaum muslimin sekalian. Baik, jadi insya Allah sampai situ aja. Insya Allah pada hari Jumat kita teruskan dari wa'lam sampai seterusnya. Insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.